Tempe itu enak sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh, ya. Gak ada tepung, gak ada minyak, gak ada nasi, gak ada gula. Ya. Saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh karbo. Ini karbohidrat, kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, gak masalah. Atau gak makan beras pun gak apa-apa. Kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat. Gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang, saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia, letaknya ada pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai. Kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Nah, minum tangan kiri ya, lupa lihat kawan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah. Sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai yang cabai merah biasa aja. Lalu itu, Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu, bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas sama sini ya? Ditumis pakai itu sebentar untuk dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Okay? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke? Okay? Campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya kalau saya biasanya, saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk gitu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau enggak sedikit kasih kacang. Kacang almond, kacang mete, gitu kan. Kalau enggak ada, apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya enggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau seandainya kita bisa mengurangi nasi itu efeknya luar biasa ke badan, nasi putih sih ya. Gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe mentah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu, sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit sama kurma. Kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat enggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyet-penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Udah enak banget itu, ya Allah. Saya gak kebayang udah sehat, enak minta ampun. Dan modalnya murah. Modalnya gak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet tuh Anda aduk. Udah hancur kan tempenya kan. Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya. Karena kurma tadi. Yang kalau gak suka pedes-pedes banget, gak usah pedes-pedes. Tempe yang Anda penyet-penyet tadi, itu Anda campurkan ke nasi tadi. Diaduk. Di situ nanti akan ada rasa pedesnya ada, manisnya ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada, brown rice. Itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada, ya beras merah nggak apa-apa. Kalau ada lagi, beras hitam lebih bagus. Karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu, katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu, saya yang paling suka beras coklat. Ya. Atau kalau kita beras putih biasa, ya, yang pecah kulit, digilingnya nggak terlalu banyak. Cuma masalah zaman sekarang, beras putih atau nasi, ya beras lah secara umum, sebagian besar kan sudah disemprot. Saya ada bikin tulisan tentang ekoenzim di Telegram. Ya, itu bisa kita bikin enzim untuk membersihkan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Sudah ada yang lihat? Sudah ada yang baca? Kok belum? Di Telegram tapi, karena tulisannya panjang. Ya, Telegramnya itu Telegram Official JSR apa nggak salah namanya. Itu saya jelaskan cara bikin ekoenzim. Modalnya apa? Modalnya kulit buah. Nanti ekoenzimnya itu dalam bentuk cair, setelah Anda saring segala macam, itu diproses jelas banget di situ, nanti tinggal baca aja. Nanti si eko itu Anda bisa pakai untuk campuran apa? Campuran pel, campuran sabun cuci, campuran untuk membersihkan pestisida dari buah-buahan dari pestisida, itu juga bisa pakai ekoenzim namanya. Modalnya apa? Kulit buah-buahan. Bisa daripada beli cuka apel. Gitu loh. Murah meriah. Ya. Makanan kayak tadi lu sekalian, ya, akan membuat tubuh kita berlimpah apa? Vitamin, berlimpah enzim, berlimpah mineral. Tinggal Anda adjust nanti maunya apa. Mau memperbaiki apa? Kalau Anda sedikit, katakanlah pengen agak sedikit ada pedas dan anget, tambahin jahe sedikit, bisa. Jahe dalam bentuk apa? Jahe dalam bentuk serutan. Nanti serutan jahe itu Anda peres, ambil ampasnya. Masukin sini, nanti nasi jadi anget. Sifatnya nasi itu jadi anget. Mudah, murah juga sebenarnya. Apa?